sedapnya dari nyaman yang selalu ku banggakan. Berjejak di kota yang ramai jua selama ini, beberapa telah ku pahami, masih ada turut serta kesemukaan dari yang berarti. Banyak jiwa yang awal tak saling